Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita sampai tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Ya. Telah kita jelaskan yang pertama, ziarah Masjid Nabawi. Yang kedua, ziarah kubur sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya seorang ziarah ke Masjid Nabawi, maka disunahkan baginya untuk ziarah ke kuburan Rasulullah SAW dan kuburan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, dikarenakan berdampingan dengan kuburannya Nabi SAW. Nah, dan telah kita jelaskan, ziarah ke kuburan Nabi SAW ini, ya, ketika seseorang ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, adapun melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, bukan untuk ke Masjid Nabawi, ini salah satu di antara perkara yang dilarang. Rasulullah mengatakan la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh mengkhususkan suatu ibadah di satu tempat, kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasul SAW, dan Masjidil Aqsa. Nah, mengkhususkan perjalanan yang jauh hanya ziarah ke kuburan Nabi SAW saja dilarang, apalagi ke kuburan selain kuburan Nabi SAW. Ya. Tapi ketika seorang berada di Masjid Nabawi, maka disunahkan baginya untuk ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan telah kita bahas tentang hukum ziarah kubur. Pada awalnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah membolehkan. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, silakan kalian ziarah kubur. Ya, sebelumnya dilarang, akan tetapi mansukh, dihapus hukum ini. Nah, menjadi dibolehkannya, bahkan termasuk di antara perkara yang disyariatkan ziarah kubur. Ya. Tapi ada adab-adab dan juga ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan. Di antaranya, tidak menempuh perjalanan yang jauh, safar, hanya untuk ziarah kubur. Nah, dan telah kita jelaskan kaifiahnya. Ya, bagi yang ziarah kubur Nabi SAW, dia berdiri pas di hadapan kubur Nabi SAW dengan adab, merendahkan suaranya, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, dan juga mengucapkan salam kepada kuburan dua sahabatnya. Seperti halnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau ziarah kubur Nabi SAW, Beliau mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakr, Assalamualaikum ya Abatah. Assalamualaikum, wahai Rasulullah. Assalamualaikum, wahai Abu Bakr. Assalamualaikum, wahai ayahku. Dikatakan Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah kita jelaskan, diharamkan bagi yang ziarah kubur Nabi SAW untuk mengusap-ngusap dinding, misalkan, kuburan. Mengusap-ngusap batu kuburan, atau menciumnya, atau tawaf mengelilingi kuburan. Nah, atau misalkan, dia menghadap ke arah kuburan ketika berdoa. Nah, barakallahu fikum. Atau meminta kepada Rasulullah SAW untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitannya. Meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini semua termasuk perkara yang diharamkan. Nah, dikatakan perkara-perkara tadi tidak diminta dari Rasulullah SAW, akan tapi hanya diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunaikan kebutuhan, melepaskan kesulitan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita jelaskan juga bahwasanya ziarah kubur Nabi SAW ini bukan termasuk kewajiban-kewajiban haji. Bukan juga termasuk di antara syarat haji. Bukan juga termasuk di antara penyempurna-penyempurna haji. Sebagaimana yang diduga oleh sebagian juhal, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti, menganggap bahwa ziarah kubur Nabi sebagai salah satu di antara kewajiban haji. Nah, padahal kita jelaskan tadi hukumnya sunnah ini bagi orang yang ziarah ke Masjid Nabawi. Dan tidak ada kaitan antara ziarah kubur Nabi SAW dengan manasik haji sama sekali. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya ziarah kubur Nabi SAW sebagai penyempurna haji. Nah, ini hadis-hadisnya dhaif. Bahkan tidak ada asalnya. Bahkan sebagainya lagi lemah atau dusta. Seperti hadis man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji dan tidak ziarah ke kuburanku, maka sungguh dia telah keras, kasar kepadaku. Ini hadis yang lemah. Dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan juga hadis man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang ziarah kuburanku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku. Ini pun hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga jelas bahwa ziarah kubur Nabi SAW ini bukan salah satu di antara kewajiban haji, bukan juga syarat-syarat haji, bukan juga penyempurna-penyempurna haji. Dan tidak ada kaitan antara ziarah kubur Nabi SAW dengan manasik haji. Nah, disunahkannya ziarah kubur Nabi SAW sekali lagi bagi orang yang ziarah ke Masjid Nabawi. Adapun mengkhususkan melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk ziarah ke kuburan Nabi SAW, ini termasuk kepada larangan keumuman hadis yang kita bacakan tadi. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Nah, tidak boleh menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka beribadah di suatu tempat, kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Al-mas'alatu as-salisah. Masuk pada masalah yang ketiga. Al-amakidul ukhra. Allati tusra'u ziyaratuha fil madinatin nabawiyah. Tempat-tempat yang lain yang disyaratkan atau disyariatkan menziarahinya di Madinah An-Nabawiyah. Nah. Yustahabu di zairil Madinah rajulan kana aw imra'atan ay yakhruja mutatahhiran ila masjid Quba wa yusalli fi. Disunahkan bagi yang ziarah ke Madinah, laki-laki ataupun perempuan, untuk keluar dalam keadaan bersuci menuju Masjid Quba. Wa yusalli fihi, dan salat di dalam Masjid Quba. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yazuru Masjid Quba raqiban wa mashiyan wa yusalli fihi rak'atain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke Masjid Quba dalam keadaan berkendaraan dan dalam keadaan berjalan, salat di dalamnya 2 rakaat, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi bagi yang berada di Madinah, nah, disunahkan untuk ziarah ke Masjid apa? Masjid Quba. Nah, Nabi SAW, beliau biasa ziarah ke Masjid Quba. Ya. Baik berkendaraan ataupun berjalan kaki. Kemudian sholat 2 rakaat di dalamnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, nah, kemudian mendatangi Masjid Quba, kemudian salat, ya, di dalam Masjid Quba tersebut, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Disunahkan untuk bersuci terlebih dahulu di rumahnya atau mungkin di hotel, ya, penginapannya. Nah, kemudian mendatangi Masjid Quba. Nah, kemudian sholat di dalam masjid tersebut. Pahalanya seperti pahala umrah. Wa yusannu lirijali faqat ziyaratu kuburil baqi wa kuburil syuhada fi Uhud ka kubri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi. Nah, disunahkan bagi para laki saja untuk ziarah pekuburan baki. Ya. Pekuburan baki di mana ini? Di Madinah. Nah, ya, disunahkan bagi laki-laki saja ziarah kubur baki. Ini berkaitan dengan hukum ziarah kubur. Ya. Telah kita jelaskan tadi, pendapat yang kuat, ziarah kubur perkara yang disyariatkan. Nah, walaupun sebelumnya Rasulullah melarang, tapi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan, bahkan memerintahkan. Ya, sehingga para ulama berpendapat hukum ziarah kubur adalah sunnah. Ya. Yang jadi permasalahan, nah, apakah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ataukah hanya berlaku bagi laki-laki saja? Khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan, ya, sunnahnya ziarah kubur ini hanya berlaku bagi laki-laki saja. Ya. Dan sebagian lagi berpendapat, ini berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ya. Dan wallahu a'lam, pendapat yang rajih berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Maru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, bimra'atin lewati perempuan yang sedang menangis di kuburan anaknya. Nah, Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati. Menjauhlah dariku, engkau tidak diberikan musibah seperti musibahku ini. Walam ta'rifhu. Si perempuan ini tidak mengetahui yang bicara tadi adalah Nabi SAW. Ketika diberitahu itu adalah Rasulullah SAW, perempuan ini datang ke rumah Nabi SAW dan mengatakan, lam a'rifka, minta maaf. Saya tidak tahu itu adalah engkau. Rasul mengatakan, innama sabar inda sidmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika awal pertama kali musibah menimpanya. Dia bersabar. Ya. Adapun sabarnya setelah satu hari, dua hari. Ya. Setelah awal musibah tersebut baru dia bersabar. Dikatakan tidak ada pilihan yang lain. Ini kesabaran yang kurang. Kesabaran yang besar pahalanya ketika awal musibah. Dia bersabar menghadapinya. Nah, asyahid yang menjadi pendalilan dari hadis ini, Rasulullah tidak mengingkari adanya perempuan tersebut di kuburan anaknya. Yeah. Tapi yang diingkari oleh Nabi SAW, ketidaksabaran perempuan tersebut. Yeah. Sehingga dia menangis-nangis di kuburan anaknya. Nah, siapa pendapat yang rajih wallahu a'lam tentang ziarah kubur bagi perempuan? Nah, ini dibolehkan. Ya. Dan dengan adab-adab. Adapun hadis la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Dan juga sebagian ulama yang lainnya mengatakan ini berlaku bagi para perempuan yang sering ziarah kubur. Ya. Ya, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, telah kita bahas. Ya. Dalam bab kitabul janazah. Nah, janaiz. Pendapat yang kuat bolehnya perempuan ziarah kubur. Nah. Yang dimakruhkan adalah ittiba'ul janaiz. Ya. Yang dimakruhkan bagi perempuan adalah mengikuti jenazah. Nah, adapun ziarah kubur, pendapat yang kuat. Nah, boleh-boleh saja masuk ke dalam keumuman hadis. Nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, silakan kalian ziarah kubur. Nah, disunahkan untuk ziarah pekuburan baki. Pekuburan baki, pekuburan di mana para sahabat, banyak di antara mereka dikuburkan di sana. Wa kuburi syuhada fi Uhud. Dan disunahkan juga untuk ziarah pekuburan para syuhada di Uhud. Ka kubri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi. Seperti kuburan Hamzah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Nah, di mana kita kenal peristiwa perang Uhud. Ya. Terjadi apa yang terjadi. Nah, yang sebelumnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi dikarenakan ada kesalahan ya, dari beberapa pasukan, terutama pasukan pemanah. Nah, sehingga dimanfaatkan kesalahan ini oleh orang-orang kafir yang ketika itu Khalid bin Walid sebagai pasukan dari kalangan orang-orang kafir memanfaatkan kesempatan ini sehingga berbalik keadaan. Ya, kaum muslimin yang terdesak. Nah, dan banyak di antara kaum muslimin, para sahabat yang gugur dalam peperangan tersebut. Ya, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai singa Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan keberaniannya ya dalam membela Islam. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu dibunuh oleh siapa? Wahsy. Nah, ya, dengan tombaknya. Nah, kemudian sampai dimutilasi. Nah, dirobek dadanya, diambil hatinya, bahkan sampai dimakan ya, oleh Hindun bintu Utsbah. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka pun masuk Islam. Wahsy dan juga Hindun masuk Islam. Kembali kepada pembahasan. Ya. Disunahkan untuk ziarah pekuburan syuhada Uhud seperti kuburan Hamzah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum, mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yazuruhum wa yad'u lahum, apabila idkana yazuruhum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke pekuburan mereka dan mendoakan mereka. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirul mauta. Ziarahilah kuburan, sesungguhnya mengingatkan kematian. Ini di antara hikmah disyariatkannya ziarah kubur. Ya, yaitu untuk mengingatkan kematian. Nah, kita pun akan seperti itu. Kita pun akan meninggal. Sehingga hendaklah kita mempersiapkan bekalnya. Nah, aksiru dikro hadimil ladzat al-maut. Rasul mengatakan, perbanyaklah kalian mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan-kelezatan dunia. Yaitu kematian. Ya, dia hasung supaya kita banyak mengingat kematian. Ya. Dan di antara cara supaya kita banyak mengingat kematian adalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur. Ya. Tatkala kita misalkan terlena dengan dunia. Ya. Berambisi dengan dunia. Nah, maka dengan ziarah kubur di antara mengingatkan kematian. Ya. Kita pun akan seperti ini. Kita pun akan dikuburkan. Ya. Harta dunia yang kita miliki tidak akan dibawa ke kuburan. Nah, sehingga dengan mengingat kematian, kita bersiap-siap mempersiapkan bekal. Ya. Tidak ada yang menemaninya, kecuali amalannya. Yatba'ul mayyit salasa. Nah, ahluhu. Nah, wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit jenazah itu tiga perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Bayar ji'usnani wa yabqa wahid. Yang dua akan kembali. Yang tetap satu perkara. Harta dan keluarganya kembali. Nah, sementara amalan tetap menemaninya. Sehingga kita butuhkan adalah amalan. Nah, ketakwaan. Wa tajawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, sehingga penting ya mengingat kematian. Ya. Di antara sekali lagi hikmah disyariatkannya ziarah kubur supaya kita mengingat kematian dan juga kita mendoakan ya, mengucapkan salam kepada kaum mukminin. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاهكون أسأل الله لنا ولكم العافية. Nabi SAW mengajari sahabat-sahabatnya apabila ziarah kubur untuk mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan untuk kalian. Ahla diyar, wahai penduduk tempat ini. Dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Dan sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Nah. Ini antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ziarah kubur. Mendoakan kaum muslimin secara umum. Nah. Dan juga menyatakan kami pun akan menyusul kalian. Tinggal nunggu giliran saja. Nah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita semuanya akan meninggal. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kadang-kadang kita tidak mengetahui. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Suatu jiwa tidak mengetahui di mana dia meninggal dunia. Nah, kita tidak tahu di mana kita meninggal dunia dan kapan kita meninggal dunia. Kadang-kadang kematian datang secara tiba-tiba. Nah, walaupun kita masih muda, tetap kita harus sudah mempersiapkan bekal kematian. Dikarenakan kematian tidak hanya menimpa orang-orang sudah tua saja. Banyak orang yang muda, yang mungkin sebaya dengan kita, atau di bawah kita usianya, meninggal terlebih dahulu. Ada yang meninggal dengan tiba-tiba. Bahkan meninggal tanpa sakit terlebih dahulu. Sekali ini semuanya, menunjukkan bahwasanya kematian itu sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Aida ja'aluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menunda-nundanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendahulukannya. هذه هي الأماكن التي تسرع زيارتها في المدينة. Ini adalah tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Ini tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Kita sebutkan tadi. Mulai dari Masjid Nabawi tentunya. Ketika di Masjid Nabawi disunahkan juga untuk ziarah ke kuburan Nabi SAW. Ketika di Madinah pun, disunahkan untuk ziarah Masjid Quba, dan juga disunahkan untuk ziarah ke pekuburan Baqi, ke pekuburan para syuhada Uhud. Amal amakinul ukhra allati yadunnu ba'dul amah anna ziarataha masru'atun kamabrakin naqah wa masjidil jum'ah wa bi'dil khatam wa bi'di Utsman wal masjid as-sab'ah wa masjid al-kiblatain fa hadhihi la asla laha. Adapun tempat-tempat yang lain yang diduga oleh sebagian awam, sebagian orang-orang umum, keumuman masyarakat, bahwasanya ziarah ke tempat-tempat tersebut disyariatkan. Seperti tempat menderumnya unta Nabi SAW, Masjid Jumat, atau Sumur Khatam, Sumur Utsman bin Affan, wal Masajid As-Sab'ah, dan Masjid As-Sab'ah, Masajid, tujuh masjid, dan Masjid Qiblatain. Maka ini semuanya tidak ada asalnya. Nah, tempat-tempat yang disebutkan tadi tidak ada asalnya disyariatkan ziarah ke tempat-tempat tersebut atau mengkhususkan ziarah ke tempat-tempat tersebut. Walam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhil amakin. Tidak tetap, tidak sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ziarah ke tempat-tempat ini. Nah, aw amara bi ziyaratiha, atau memerintahkan untuk ziarah ke tempat-tempat ini. Contohnya tadi saya sebutkan tempat menderumnya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Masjidil Jum'ah, atau Sumur Khatam, Sumur Utsman, atau Masjid As-Sab'ah, Masjid Qiblatain. Ini tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk ziarah ke tempat-tempat tersebut. Wa lam yarid an ahadin min as-salaf as-salih annahu zaraha. Dan tidak ada asar dari seorang pun dari kalangan salaf as-salih bahwasanya menziarahi tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Wa laysa li ayyi masjidin fil madinah fadlun khas illa Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidul Quba. Tidak ada pada masjid apa saja di Madinah keutamaan yang khusus kecuali Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjid Quba. Di Madinah sekali lagi tidak ada keutamaan yang khusus bagi masjid-masjid kecuali apa? Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ini merupakan salah satu di antara kaidah dalam beribadah. Yang sangat penting, ibadah apapun yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka tertolak. Walaupun dia melaksanakannya dengan ikhlas, walaupun dia melaksanakannya sambil menangis, atau bahkan mungkin menangis darah. Kalau itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Ini menunjukkan tentang syarat sahnya ibadah selain ikhlas, yaitu mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayambagi lil muslimi idza zara al madinata ay yataqayyada bil amakin allati tusra'u ziyaratuha. Maka selayaknya bagi seorang muslim apabila ziarah ke Madinah, untuk mengikat dengan tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahinya. Cukup ke tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Jangan mengkhususkan ziarah ke tempat-tempat yang lain yang tidak disyariatkan untuk menziarahinya. Apalagi mengkhususkan dalam rangka beribadah. Beribadah di masjid ini, di masjid itu, di tempat ini, tempat itu, padahal tidak disyariatkan untuk menziarahinya. Wallahu a'lam bissawab. Natahwila huna, selesai pembahasan berkaitan dengan tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Wa ila huna alhamdulillah. Ada pertanyaan? Izin bertanya, bolehkah setelah wudu dikeringkan dengan handuk? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya. Mau dikeringkan dengan tangannya, nah, dikeringkan dengan handuk, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Apa sajakah khususan tanah haram di Mekah dan di Madinah? Telah kita sebutkan sebagiannya. Ya. Apakah tidak boleh bagi orang kafir untuk masuk ke dalamnya? Nah, di antaranya itu. Nah, di antaranya tidak boleh orang kafir untuk masuk ke dalamnya. Akan kita bahas nanti lebih lanjut tentang khususiyah. Khususan, haramain. Tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Ilahuna alhamdulillah. Subhanaka bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.